aku tak riang, oh seperti dahulu. Apa sebabnya, apa salahku hingga wajahmu tak riang, oh seperti dahulu. Mungkin karena kau tak dapat mencium bibirku yang merah ini. Sabarlah hai sayangku. Janganlah engkau, oh salah sangka, karena soal ciummu bibirku. Janganlah engkau, oh salah sangka, karena soal ciummu bibirku. Ciumlah pipiku, tapi jangan engkau cium bibir yang merah ini. Sabarlah hai sayangku. Janganlah engkau, oh salah sangka, karena soal cium pipiku, tapi jangan engkau cium bibir yang merah ini. Sabarlah hai sayangku. Jikalau nanti jadi istrimu, boleh akan ku berikan, oh apa